siap padaku. Mina gadis dari dusun di gunung, jauh daku berjalan menuruninya. Hanya ingin menjenguk indahnya kota Amboi, indah dan megah kota Mukawan. Tampan dan cantik, gedung tugu dan mobil, oh Amboi Amboi. Tapi maaf kawan, daku tak tinggal lama. Kekasih hatiku rindu menanti. Tunggu saja kiriman hasil panenku. Pandai bertani, hanya pesanku kawan, jaga negerimu sampai berjumpa.